إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين سلام جمعة yang berbahagia. Bagaimana yang telah lalu pada khutbah Jumat, telah kita dengar bersama bahwa ekstrim merupakan akar permasalahan terorisme yang terjadi di berbagai negeri. Maka kali ini insya Allah kita akan kaji tentang jihad dan terorisme. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata terorisme ternyata memiliki makna yang banyak. Kata ini dapat teringkat di dalam empat makna. Yang pertama adalah al-ghulu, yaitu tindakan melampaui batas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ghulu ini dengan tindakan yang melampaui batas di dalam memuji, mencela dan sebagainya. Kemudian makna kedua adalah al-baghyu, yaitu memberontakan. Ibnu Abidin di dalam hasyiahnya mendefinisikannya dengan suatu kaum yang memiliki kekuatan melakukan konsolidasi dan berusaha mengkudeta pemerintah dengan persepsi bahwa mereka di atas kebenaran serta mengklaim bahwa mereka memiliki wilayah kekuasaan. Kemudian makna yang ketiga adalah al-khawarij. An-Nawawi rahimahullah di dalam Raudhatut Thalibin mendefinisikannya dengan suatu kelompok ahlul bid'ah yang berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Dengannya mereka mencela pemerintah, tidak mau sholat Jumat dan berjamaah bersama mereka. Makna yang keempat adalah al-hirabah atau tindakan anarkis. Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Kafi mendefinisikannya dengan setiap orang yang melakukan kejahatan, perampokan, teror dan bertindak anarkis di muka bumi dengan cara mengambil harta, menumpahkan darah dan melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah untuk dilanggar. Pada seminar Rabi'ah Alam Islami yang diselenggarakan di Makkah atas prakarsa Raja Fahad Ibn Abdul Aziz rahimahullah, tercetus bayan Makkah yang mendefinisikan terorisme dengan perbuatan teror yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau negara secara zalim kepada manusia, pada agamanya, darahnya, akalnya, hartanya dan kehormatannya. Tercakup di dalamnya berbagai bentuk teror, gangguan, ancaman dan pembunuhan tanpa hak, serta berbagai tindakan anarkis lainnya dengan tujuan menebar ketakutan di tengah manusia dan ancaman terhadap kehidupan dan keamanan. Semua ini, hadirin sekalian, masuk di dalam perbuatan merusak di muka bumi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan yang sangat keras terhadap aksi terorisme dan tindakan anarkis dan menggolongkan mereka tersebut sebagai perang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'u alladziina yuhaaribuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaaf aw yunfaw fil ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil aakhirati 'adzaabun 'adziim." Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang merangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara silang atau dibuang dari negeri kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang teramat pedih. Hasil seminar menegaskan di antara contoh teror oleh negara adalah apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Palestina dan Serbia terhadap Bosnia, Herzegovina dan Kosovo. Ini adalah teror yang paling berbahaya terhadap keamanan dan kedamaian dunia. Perlawanan terhadap tindakan teror ini termasuk upaya membela diri dan termasuk dalam rangka jihad fi sabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian orang barat dan orang-orang yang terpengaruh dengan budaya barat mengidentikkan Islam dengan kekerasan dan anarkisme, menyebar dengan pedang dan menggunakan cara-cara paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Mereka berusaha memaksakan jihad ke dalam jenis aksi teror. Sementara kaum ekstremis khawarij, orang-orang yang keras namun bodoh, melabeli aksi teror mereka dengan jihad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, musuh-musuh Islam dengan media yang mereka miliki terus berbuat nakar untuk memberikan kesan buruk pada kita Islam, agar manusia menjauhi Islam, agar manusia tidak pede untuk berislam. Mereka kesankan orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang berjubah sebagai teroris. Wanita bercadar atau berhijab mereka kesankan sebagai teroris. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang panjang dan lebat jenggotnya dan merintahkan umatnya untuk memeliharanya. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "A'kul liha wa ahqu syawarib." Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis kalian. Para wanita, para sahabat wanita di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan hijab untuk menutupi aurat-aurat mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menghias-hiasinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri orang-orang yang beriman, jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, hendaknya mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan jilbab-jilbab mereka yang mereka pakai mulai dari atas kepala-kepala mereka. Hadirin, saya mengingatkan kepada kaum muslimin secara keseluruhan untuk tidak ikut andil di dalam preteli syariat Islam yang mulia dan tinggi ini, secara sadar atau tidak, dengan sengaja atau tidak, sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, "Walan taradha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا عنهم واصفحوا. Artinya, sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri-diri mereka setelah nyata bagi mereka itu kebenaran. Hadirin, sementara kaum Khawarij yang bodoh, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, telah membuat citra buruk juga terhadap Islam. Tidak jauh kemungkinan bahwa mereka juga dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dalam upaya untuk mencoreng citra Islam juga. Bukankah kebodohan yang telah membuat bangsa kita dijajah oleh Belanda penjahat kafir selama 350 tahun? Oleh sebab itu, marilah kita bekali diri-diri kita dengan ilmu, khususnya ilmu agama, yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia kita serta di akhirat. Dan dengan ilmu tersebut, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Islam tegak di atas dakwah dengan cara yang bijak, nasihat yang baik, mengajak dan menyeru kepada perdamaian dan kedamaian. Sebab kata Islam itu berasal dari as-salam, yang berarti kedamaian dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Barang siapa yang memperhatikan nas-nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah akan tahu bahwa Islam datang dengan penuh hikmah, kasih sayang, perbaikan, bukan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy." Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ard." Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ard kulluhum jami'a. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Rabbmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mengirim suatu pasukan, beliau senantiasa berpesan, "Ukhruju bismillah, tuqatiluna fi sabilillahi man kafara billah, la tazdiru wa la tumathilu wa la taghullu wa la taqtulul wildan wa la ashhabas-sawami." Artinya, berangkatlah kalian berjihad dengan menyebut nama Allah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, janganlah berkhianat, janganlah bertindak keji, janganlah mencuri harta rampasan sebelum dibagi, janganlah membunuh anak-anak dan para rahib. Berikutnya, akan dijelaskan tentang jihad serta tinjauan syariatnya. Dan kita akan lihat nantinya betapa bodohnya, betapa dungunya kaum ekstremis, kaum khawarij ketika mereka melakukan aksi-aksi terornya. Al-jihad secara bahasa adalah al-masyaqqah, yaitu sesuatu yang sulit. Menurut syariat, jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa. Tujuan jihad mendirikan kalimatullah di muka bumi. Tidak ada sama sekali tujuan untuk meraih materi semata. Jihad bertujuan untuk memelihara kehormatan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Jihad di dalam Islam disyariatkan untuk menyebarkan Islam, membela kebenaran, menolak kezaliman, menetapkan keadilan, kedamaian dan keamanan, dan merealisasikan tujuan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan mengeluarkan manusia dari peribadahan kepada hamba kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terdapat banyak dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta ijma' yang memerintahkan, menganjurkan dan memotivasi seorang untuk berjihad. Jihad adalah puncak yang tertinggi dalam agama Islam. Kedudukan orang-orang yang berjihad sangat tinggi di dunia dan di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalani jihad dengan berbagai macamnya. Beliau berjihad di jalan Allah dengan hati, lisan dan tangannya. Oleh sebab itu, beliau adalah manusia yang paling banyak dipuji dan yang paling agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tingkatan jihad. Yang pertama adalah jihadun nafs. Jihadun nafs adalah jihad melawan diri sendiri. Caranya dengan menggembleng dan menempa diri untuk belajar agama dan petunjuk yang benar, di mana tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan dengannya. Kedua, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu agama yang telah dipelajarinya. Ilmu tanpa amal adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang yang belum tahu. Yang keempat, berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar di dalam menghadapi kesulitan dakwah dan berbagai rintangan. Kedua, jihad melawan setan. Caranya, bersungguh-sungguh untuk melawan syubhat dan keraguan yang dilemparkan oleh setan dengan senjata ilmu dan keyakinan. Yang kedua, bersungguh dalam melawan syahwat yang dihembuskan oleh setan dengan senjata kesabaran. Dengan keyakinan dan kesabaran, seorang akan meraih kepemimpinan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ketiga, jihad melawan tokoh bid'ah, kezaliman dan kemungkaran. Caranya dengan kekuatan. Kalau mampu, jika tidak maka dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan hati. Yang keempat, yang keempat adalah jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Caranya dengan hati, dengan lisan, harta dan jiwa. Hukum jihad melawan orang-orang kafir, hukumnya adalah fardhu kifayah. Tentunya dibekali dengan ilmu dan kemampuan. Jika ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Dan jika tidak ada yang melaksanakan, maka berdosalah seluruhnya. Hukum jihad ini berubah menjadi fardu ain dalam tiga keadaan. Yang pertama, apabila dua pasukan saling berhadapan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuwallihim yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ra'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk bersiasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Keadaan kedua, jika musuh atau penjajah kafir telah memasuki daerah muslimin dan mengepungnya, maka wajib setiap individu untuk membela diri dan agamanya. Yang ketiga, jika kepala negara memerintahkan rakyatnya secara umum atau memerintahkan kepada kelompok pasukan tertentu, maka wajib atas yang diperintah untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Dan bersabdakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tunfirtum fanfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk berangkat berperang oleh kepala negara, maka berangkatlah. Dengan demikian diketahui bahwa jihad terbagi menjadi dua, jihadut talab atau hujum, atau jihad ofensif, ya, di mana syaratnya yang pertama adalah dipimpin oleh kepala negara, yang kedua memiliki kekuatan, dan yang ketiga memiliki wilayah. Yang kedua adalah jihad difa' atau jihad defensif. Hukumnya wajib bagi setiap individu. Tentang bom bunuh diri, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, bom bunuh diri bukanlah amalan untuk memperoleh gelar syahid, sebab seorang bomber pasti akan membunuh dirinya. Barang siapa yang bunuh diri, maka dia terancam dengan api neraka, sebagaimana tersebut dalam banyak hadis yang sahih. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillaahi amwaata." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Allah tidak mengatakan orang-orang yang membunuh diri-diri mereka, akan tapi Allah mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, bukan orang-orang yang bunuh diri. Nah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala syahid. Sementara orang yang bunuh diri pasti berdosa. Sangat berbeda antara dua keadaan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Setelah kita jelaskan bagaimana jihad, kedudukannya, syarat-syaratnya, maka sekarang kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh para teroris tersebut, ternyata sungguh jauh melenceng dari syariat Islam yang mulia ini. Berikutnya hadirin sekalian, kita akan bicarakan tentang jenis-jenis orang kafir. Sebab tidak seluruh orang kafir itu diperangi. Ketahuilah bahwa jenis pertama adalah kafir mu'ahad. Mu'ahadun adalah orang-orang kafir yang memiliki perjanjian dengan negara Islam. Artinya, antara negara mereka dengan negara Islam terdapat ikatan hubungan bilateral. Kemudian mereka masuk ke dalam negara Islam dengan hubungan tersebut. Dalam kamus Mu'jamul Wasiq, al-mu'ahadah adalah perjanjian antara dua pihak atau dua kelompok. Dalam kanun internasional berarti kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk mengatur kepentingan di antara dua belah pihak. Mu'ahad adalah seseorang yang masuk dari negara yang terikat perjanjian ke dalam negara yang berikan janji. Sehingga seorang dari salah satu dari dua negara tersebut yang masuk ke negara lainnya dianggap telah masuk dengan sebuah ikatan perjanjian menurut syarat-syarat yang disepakati antara keduanya. Tidak boleh bagi siapapun dari warga negara yang dikunjungi menimpakan gangguan kepadanya selama dia menjalankan syarat-syarat yang menjadi kesepakatan antara dua negara tersebut. Seperti seorang yang masuk ke dalam negara yang dituju dengan menggunakan paspor sesuai aturan-aturan dan adat istiadat hubungan antar negara. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 'ama. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Sesungguhnya wanginya dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Demikian ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang membunuh orang-orang kafir yang memiliki ikatan tali perjanjian dengan negara kaum muslimin. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadah bi ghairi illiha, haramallahu alaihi al-jannah ay yashum rihaha." Barang siapa yang membunuh jiwa kafir mu'ahad tanpa ada alasan yang membolehkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dia untuk mencium wanginya syurga. Sungguhnya, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pembunuh kafir mu'ahad tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan terjaganya darahnya dan terhormatnya perjanjian yang dia jalani. Membunuhnya adalah suatu pengkhianatan terhadap pemerintah yang telah membuat perjanjian tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yujiru 'alaihim aqsahum wa hum yadun 'ala man siwahum yaruddu mushidduhum 'ala mut'ibihim wa musri'uhum 'ala qa'idihim la yuqtalu mu'minun bikafir wa la du 'ahdin fi 'ahdih." Dalam kaum muslimin itu derajat yang terbawah dari mereka berusaha menjaga perjanjian mereka, dan yang teratas bagi mereka memberikan perlindungan. Mereka sama dalam memberikan suaka kepada selain mereka, yang kuat membantu yang lemah, yang cepat menggandeng yang lambat. Tidak boleh seorang mukmin itu dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mu'ahad dibunuh dalam masa perjanjiannya. Yang kedua adalah kafir musta'min. Demikian pula terhadap kafir musta'min, yaitu orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Mereka terlarang untuk diperangi, sebab ketika seorang muslim, baik pria maupun wanita, merdeka ataupun budak, memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka haram untuk dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yujiru 'alaihim aqsahum." Yang terbawah mereka, yaitu rakyat, berusaha menjaga perjanjian mereka. Yang teratas, yaitu pemerintah, dari mereka memberikan perlindungan. Telah sahih bahwa Ummu Hani pernah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, seraya mengadu bahwa beliau telah memberikan jaminan keamanan kepada ipar-iparnya, sementara saudaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ingin membunuh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Sungguh kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Barang siapa dari orang kafir yang dilindungi dan dijamin keamanannya oleh salah seorang muslim, maka wajib atas seluruh muslimin untuk memberikan keamanan kepadanya, dan tidak seorang pun boleh membunuhnya atau mengambil hartanya. Kalau demikian, maka bagaimana jika pelindung dan penjamin keamanan mereka adalah pemerintah, pemegang bayat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk mentaati mereka dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Maka taat kepada pemerintah adalah wajib, kecuali dalam bermaksiat kepada Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengkhianati pemerintahnya dengan membunuh orang yang dijamin keamanannya, maka dia telah melakukan suatu perkara yang besar dan kejahatan yang dahsyat. Bagaimana pula jikalau perbuatan tersebut disertai dengan pengkhianatan, teror, pertumpahan darah, pencabutan nyawa, dan pemusnahan harta benda dan sebagainya, seperti mengkafirkan kaum muslimin serta mencoba mengkudeta pemerintah tanpa hak. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka dia adalah seorang teroris yang bertahan khawarij lagi zalim serta sebenang-benang. Wajib bagi pemerintah untuk menumpasnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka berangus mereka. Sesungguhnya orang yang merangi mereka mendapatkan pahala di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah kafir zimmi. Mereka adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka haram untuk diperangi. Maka ketiga jenis orang-orang kafir ini adalah jenis-jenis yang haram untuk diperangi. Yang keempat adalah kafir harbi, adalah orang-orang kafir yang musuh Islam dan muslimin. Mereka inilah yang wajib untuk diperangi. Maka dengan demikian hadirin sekalian, tampaklah dengan jelas dan gamblang kekuatan para teroris khawarij yang memakai istilah jihad untuk melancarkan tindakan anarkis mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan memberikan keamanan kepada kita, kepada negara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemimpin negara ini, serta memberikan pendamping-pendamping yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.